Utan utan talane lunyum lintange ndeling bulane turu langit temendong ing wanci dalu nambah kangane atiku swara takbir ngelingke aku pengin nangis roning batinku karep mulih ora duwe sangu rapi sosungkem romo lan ibu aku sing neng parang bisa ku mungkirem layang tulisan tangan ono ing kartu lebaran jane pengen paling ing dina fitri kan suci nyuwun pangapsami stoyo dosa dosa niki utan utan talane lunyu lintange ndeling bulane turu langit temendong ing wanci dalu nambah kangane atiku swara takbir ngelingke aku pengin nangis roning batinku karep mulih ora duwe sangu rapi sosungkem romo lan ibu aku sing neng paran bisa ku mungkirem layang tulisan tangan ono ing kartu lebaran jane pengen paling ing dina fitri kang suci nyuwun pangapsani stoyo dosa dosa niki minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.